Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Falillahil hamdu awalan wa akhiran, maka segala puji hanya milik Allah pertama dan terakhir. Kemudian kita akan memasuki pembahasan kitab atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu pedoman hidup kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang atau pembukaan dari bab keutamaan pola hidup sederhana, keutamaan meninggalkan mengikuti syahwat dunia namun kehidupan diarahkan kepada kepentingan akhirat yang merupakan tujuan hidup seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia hanya bagian kecil dari kehidupan kita ini yang kita disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan berharaplah, carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu untuk negeri akhirat. Ya, kita diperintahkan untuk menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Meskipun Allah mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya," jangan kamu lupa bagianmu dari dunia ini. Karena kita hidup di dunia, memerlukan makan, minum, dan yang lainnya dari keperluan-keperluan kehidupan kita di dunia ini, itu pun tidak boleh dilupakan. Kita mencari, ya, kita memenuhi, yakni sewajarnya, secukupnya, dan seperlunya. Adapun yang lainnya adalah untuk kehidupan di negeri akhirat kelak, yang setiap orang beriman, dia percaya bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, dan di hari itulah seorang akan mengetahui dari perbuatan-perbuatannya. Maka barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan walaupun setitik debu, maka dia akan melihat pahalanya atau balasannya. Demikian pula barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang buruk walaupun setitik debu, maka dia pun akan melihat apa yang telah dikerjakannya di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama hadis, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya di dalam dunia ini, yang akan diceritakan oleh sebagian dari istri-istri beliau alaihi radhiyallahu anhunna. Di antaranya ada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubidha. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yakni Aisyah, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang. Min khubzin sya'irin. Dari roti yang terbuat dari gandum. Yaumaini mutatabi'ain, selama dua hari berturut-turut. Hatta kubidha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, anak-anak dan istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum dua hari berturut-turut sampai kenyang. Ini menunjukkan kehidupan yang sangat sederhana. Dan memang Rasul alaihi salatu wassalam dan keluarganya bukanlah orang-orang yang mengejar dunia atau mencintai dunia. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul memperjuangkan bersama Rasulullah SAW akan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan ini, yaitu adalah akhirat. Sehingga dunia seperlunya. Makan pun sederhana. Ya. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan satu hal yang patut kita renungkan ketika kita dihidangkan kepada suatu makanan yang demikian banyak macamnya, kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang tadzir ketika ada pesta, resepsi. Hendaklah kita ini betul-betul menyadari atau merenungkan bagaimana keadaan mereka dahulu. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang hidup sederhana. Ya, maka dari itu, ini juga merupakan peringatan kepada kita ketika mengundang, ketika membuat walimah, pernikahan atau yang lainnya, hendaklah tetap ada dan tetap menjaga kesederhanaan. Karena kesederhanaan itu merupakan ajaran Islam, tuntunan Islam. Ya. Kesederhanaan bukan saja bagi mereka yang hidupnya memang susah atau sederhana, tidak. Meskipun seorang kaya dan dia serba cukup dalam kehidupannya, tetap dituntut untuk hidup sederhana. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara doa yang beliau ajarkan kepada kita, ya. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau pola hidup sederhana. Fil faqri wal ghina. Baik ketika aku dalam keadaan fakir, keadaan miskin, ataupun dalam keadaan cukup. Oleh karena itu, ini yang harus ditanamkan oleh kaum muslimin. Bahwa ajaran agama mereka mengajarkan pola hidup sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Apalagi tabdzir. Apalagi menghambur-hamburkan harta. Kita melihat Rasulullah SAW dan keluarganya. Padahal beliau adalah orang yang apabila mau untuk hidup bermewah-mewah, beliau mampu. Beliau seorang pemimpin. Ya, dan diberikan kepada beliau harta rampasan. Rampasan perang. Dihalalkan oleh Allah kepada beliau dan umatnya. Namun Nabi alaihi salatu wassalam tetap memilih hidup atau pola hidup sederhana. Maka kesederhanaan adalah salah satu dari tuntunan Islam. Ya, salah satu dari ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang selama 2 hari dari roti yang terbuat dari gandum, gandum yang halus. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dan keluarga beliau, mereka berpaling dari dunia ini. Artinya dari pola hidup bermewah-mewah. Karena mereka sebagaimana saya katakan tadi, betul-betul mengetahui hakikat dunia ini. Dan seyogianya kaum mukminin, ya, kaum beriman, juga demikian pola hidupnya. Karena yang mengetahui hakikat kehidupan ini, hanyalah orang-orang beriman. Bahwa dunia ini sementara. Dunia ini hanya sekejap. Setelah itu manusia akan tinggalkan dunia ini. Dan berbagai kemewahan yang dimilikinya, jabatan yang di jabatnya, kekayaan yang dimilikinya, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa hanya imannya dan amal solehnya. Oleh karena itu, janganlah kita tergiur dengan dunia. Pakailah, ambillah dari dunia ini, dari apa yang Allah berikan pada kita, secukupnya. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Karena dunia bukan tujuan hidup seorang mukmin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, bolehnya seorang, ya, untuk memilih pola hidup sederhana, zuhud, ya, walaupun dia sebetulnya mampu, untuk memilih yang lebih mewah, yang lebih baik, tetapi dia dalam kehidupannya, meskipun dia kaya, meskipun dia cukup, tetapi dia memilih pola kehidupan yang zuhud. Ya. Maka ini yang terpuji. Inilah pola hidup yang terpuji. Selama tidak merusak tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang ketika makan, hendaklah makan sewajarnya, tidak berlebihan, ya, sehingga disebutkan di sini, masyabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka keluarga Nabi alaihi wasallam tidak pernah makan sampai kenyang dari roti gandum, dari gandum yang halus. Ini menunjukkan bahwa seorang ketika makan, makan dengan yang sewajarnya, tidak berlebihan sampai kenyang dan berlebihan, dan ini yang dilarang dalam agama kita, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan janganlah kalian berlebihan. Jadi kita dilarang makan secara berlebihan, makan sewajarnya. Kalau bisa sebelum kenyang, seorang telah berhenti dari makannya, ini akan lebih sehat bagi fisiknya, sehat bagi pikirannya, sehat bagi hatinya. Ketika dia tidak mementingkan perutnya, dia makan sewajarnya. Sebelum kenyang dia berhenti. Insya Allah akan sehat lahir dan batin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh imam atau diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita tentang makan yang berlebihan. Sampai kenyang. Kata beliau, Al-bitnatu tudhibu al-fitnah. Orang yang makan banyak, ya, perutnya kenyang, ini akan menghilangkan kecerdasan. Jadi al-bitnatu tudhibu al-fitnatu, ya, al-fatonah, al-fitnah, yani kecerdasan. Maka itu menjadi kenyataan, seorang kalau makan berlebihan, ya dia tidak berpikir sesuatu. Ya, yang dipikirkan hanya perutnya, hanya kenyangnya. Sehingga kadang-kadang melemahkan cara berpikirnya, melemahkan kemampuan berpikirnya. Ya, karena otaknya hanya mengingatkan isi perutnya. Ya. Oleh karena itu marilah kita berpola hidup yang sehat, yang sudah diajarkan oleh Islam kepada kita, terutama yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak dilarang makan selama makanan itu halal. Tidak dilarang minum selama minuman itu halal. Ya. Tapi kita dilarang berlebihan. dalam makan dan minum. Karena ini dampaknya banyak. Dampaknya, akibatnya banyak. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Urwah ibn Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, annaha kanat taqul, bahwasanya Aisyah dahulu mengatakan, wallahi ya bana ukhti in kunna lananzuru ila al-halak thumma al-halak thumma al-halak. Wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ila al-hilal thumma ila al-hilal thumma ila al-hilal thalatha ahillatin fi sha'raini وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ. قُلْتُ, kata Zubair, kata Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, قُلْتُ يَا خَالَةُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُؤِيشُكُمْ, قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. حديث متفق عليه شكرا لإمام بخاري وإمام مسلم. حديث ini dari Urwah ibn Zubair, beliau adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Urwah, wallahi demi Allah, ya ibnu ukhti, demi Allah wahai anak saudariku, ya, in kunna lananzuru ila al-hilal, kami dahulu di zaman Nabi alaihi wasallam kami melihat hilal, artinya datangnya awal bulan. Thummal hilal, kemudian awal bulan yang berikutnya. Thummal hilal, kemudian bulan yang berikutnya. Thalatha ahillah. Tiga kali munculnya hilal. Ya. Fi syahraini. Dalam waktu dua bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Sementara tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dua bulan. Subhanallah. Selama dua bulan, tiga kali hilal. Ya, sampai muncul hilal yang ketiga. Jadi selama dua bulan itu, tidak pernah rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyalakan api untuk masak. Qultu, kata Urwah ibn Zubair, kata beliau, ya qalah, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, bagaimana kalian bisa hidup? Apa yang menghidupi kalian? Jadi kalau tidak pernah masak, ya, qalat, maka dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, yaitu at-tamar wal-ma, kami hidup dengan dua benda yang hitam, artinya dua makanan, yaitu at-tamar, kurma, wal-ma dan air. Itu makanan mereka yang menghidupi mereka. Tidak ada roti, gandum dan yang lainnya selama dua bulan. Yani demikian sederhana kehidupan Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran min al-ansar. Hanya saja, kata beliau, ada beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, dari orang-orang Madinah atau penduduk Madinah asli. Wa kanat lahum manayih, mereka mempunyai kambing yang ada susunya. Waka, kambing atau unta, mana ini bisa kambing bisa unta yang menghasilkan susu. Wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Albaniha. Yang mana dahulu mereka mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu susu dari unta atau dari kambing piaraan mereka. Fayaskina, maka kami pun diberi minum dari susu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjelaskan kepada kita tentang pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang demikian sederhananya, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit di zaman itu. Ya. Aisyah menceritakan bagaimana kehidupan mereka. Padahal Nabi alaihi wasallam orang termulia, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Meskipun demikian, Allah menguji mereka. Dan mereka menerima ujian itu. Ya. Makan seadanya. Dari makanan pokok yang ada di negeri atau di kota Madinah pada saat itu. Yaitu kurma. Dan ini menunjukkan khasiat kurma itu. Dia memiliki khasiat dalam tubuh ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang diambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang menceritakan tentang keadaan rumahnya, ya, selama hal tersebut dapat memberikan pelajaran kepada yang mendengarkannya. Jadi seorang boleh menceritakan kehidupannya, ekonominya, kesederhanaannya, dia ceritakan pada orang lain. Ini tidak mengapa. Selama itu bukan untuk riya atau untuk tujuan tertentu, untuk meminta-minta dari manusia. Ketika dia menceritakan kemiskinannya, tidak. Dia menceritakan kesederhanaannya. Agar orang lain bisa mengambil pelajaran. Agar orang lain bisa mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita bandingkan, ya, dan kehidupan kita di zaman ini, dibandingkan dengan apa yang diceritakan oleh Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, kita ini subhanallah, alangkah banyaknya nikmat itu. Ya. Semiskin-miskinnya orang di zaman kita ini, toh masih makan nasi. Masih makan yang berarti baginya. Ya. Maka dengan demikian, tatkala seorang mengetahui keadaan orang lain, ya, kesusahannya, kesempitan hidup mereka, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apa yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ini merupakan kisah tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia, yang telah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imamul Anbiya, imamnya para nabi, para rasul. Demikian keadaan hidup beliau. Dua bulan. Tidak masak. Mereka tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengadu kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita. Boleh seorang bertanya tentang kehidupan orang lain, juga untuk mengambil pelajaran, menjadikan contoh dalam kehidupannya. Karena biasa yang diambil yang terbaik dari keadaan seseorang. Bagaimana ketakwaan suatu keluarga, kesederhanaan mereka, ibadah mereka, ya, Tidak mengapa seorang bertanya kepada orang lain. Yang dilihatnya orang ini kok begini. Aku ingin tahu apa sih yang dilakukannya. Bagaimana sih keadaan keluarganya. Untuk mengambil pelajaran. Untuk beriktidak menjadikan contoh teladan. Ini tidak mengapa. Sebagaimana Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu bertanya kepada bibinya, yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kehidupan bertetangga yang telah diatur oleh Islam. Tetangga harus berbuat baik kepada tetangganya yang lain. Memperhatikan keadaan mereka. Kita melihat dalam hadis ini bagaimana orang-orang Ansar yang mereka menolong Allah dan Rasulnya di kota Madinah. Mereka memperhatikan keadaan Nabi alaihissalam. Ya. Mereka memberikan kepada beliau susu yang dengannya beliau berikan pada keluarga beliau. Maka dari seorang tetangga tidak boleh dia tidak tahu keadaan tetangganya. Dalam arti kehidupannya. Kadang-kadang tetangga itu kenyang. Sementara kita dan memerintahkan kita untuk memperhatikan keadaan. Diri mereka. Padahal kehidupannya susah. Kehidupannya sulit. Kepada kita tentang salah satu dari amal yang mulia kemudian dia diberikan kepada seorang, disuruh orang ini, seorang memberikan pekerjaan kepada orang lain agar dia bisa mencari di antara amalan-amalan yang mulia yang termasuk bagian dari berbagi kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada mereka meminta-minta, menengadahkan tangan kepada manusia, ya, alangkah baiknya kita memberikan pekerjaan pada mereka, ya, sehingga mereka menjadi orang yang mulia, tidak terhina oleh perbuatan meminta-minta. Nah, ini diantara amal yang mulia, amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu penyebab masuk surga yaitu orang memberikan pekerjaan pada orang lain. Dan dia memberikan pekerjaan karena Allah. Dia tidak mengharapkan keuntungan dari apa yang dia berikan kepada orang itu untuk bekerja. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban murid terhadap gurunya. Yang seyogianya dia lakukan, yang memperhatikan, mencermati keadaan gurunya. Keadaan orang yang alim. Bagaimana kehidupan mereka? Agar mereka diperhatikan. Karena orang berilmu, orang yang alim, dia sibuk dengan ilmunya, atau mengajarkan ilmunya, sehingga terkadang tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Maka di sini merupakan keharusan bagi orang-orang yang belajar padanya untuk memperhatikan kehidupannya. Ya. Karena ilmu tidak bisa dibayar dengan duit. Ilmu adalah sesuatu yang mahal. Apalagi hidayah. Ilmu berupa petunjuk. Yang mengajarkan manusia kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang benar. Mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini satu hal yang mahal. Tidak bisa dinilai dengan duit. Ya. Nah, di sini pentingnya. Ada semacam yayasan yang menangani masalah ini, misalnya memperhatikan masalah para dai, para muballigh, bagaimana keadaan mereka, kehidupan mereka, supaya dakwah berkesinambungan. Ya, meskipun tidak boleh seorang dai mengharapkan demikian, dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengharapkan itu semuanya. Tapi hendaknya ada orang-orang memperhatikan keadaan mereka. Sehingga dengan demikian akan berimbang dalam arti konsentrasi mereka, para da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala, yang mengajarkan ilmu, benar-benar terfokuskan pada dakwah. Ya. Karena bagaimanapun hidup ini memerlukan makanan, memerlukan minuman, tetapi meminta-minta tidak dibenarkan. Jangan sampai seorang da'i, seorang mubalik, apalagi da'i mengajak pada tauhid, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, kemudian menengadahkan tangan meminta-minta pada manusia, tidak. Ya. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha kaya, Allah maha mendengar. Ya. Kalau kita bertawakal pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah, Allah akan memberikan pada kita. Tetapi tatkala kita bergantung pada manusia, berharap pada manusia, disitulah kita akan terhina. Ya, jadi Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Kita harus selalu demikian kita tanamkan dalam diri kita. Ya, jangan meminta-minta kepada manusia. Manusia itu fakir. Yang kaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pada Allah. Pintu-pintu rezeki itu banyak. Ya, Allah dengan caranya memberikan pada seorang hamba. Apalagi yang membela agamanya, yang menolong agamanya, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan niat, tegakkanlah dakwah dengan baik, ya, mempunyai kemampuan, meningkatkan kemampuan, ya, meningkatkan keikhlasan pada Allah Ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu-pintunya. Rezeki-rezeki yang demikian banyaknya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir, seorang muslim, apalagi seorang da'i, seorang mubalik, jangan khawatir dengan rezeki. Pasti Allah akan memberikannya. Dan juga jangan meminta-minta pada manusia. Mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki tetangga yang memberikan minum kepada, atau memberikan susu kepada mereka, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan kepada kami. Ini menunjukkan perhatian seorang suami, perhatian seorang penanggung jawab dalam rumah tangga terhadap keluarganya, istrinya, pada anak-anaknya, atau pada budaknya, kalau ada budak di saat itu. Karena ini menjadi tanggung jawab orang yang menjadi kepala rumah tangga. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin. Baina aidihim syatun masliyah. Fada'uhu faba an yakula. Wa qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzis sya'ir. Riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abu Sa'id Al-Maqburi, beliau mendengar dari atau menyaksikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu marra biqaumin, pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an melewati satu sekelompok orang, ya, baina aidihim syatun masliyah, yang di depan mereka itu ada kambing yang dipanggang, ya, kambing panggang, zaman sekarang mungkin semacam kambing guling, ya. Depan mereka ada kambing yang dipanggang. Fada'uhu. Lalu mereka melihat Abu Hurairah ketika itu melewati, mereka memanggilnya. Karena ini sahabat Nabi alaihissalam. Radhiyallahu anhu. Mereka memanggil beliau untuk makan bersama mereka. Ya, fada'uhu. Fa'aba'an ya'kula. Maka beliau enggan memakannya. Beliau tidak mau makan dari kambing yang kambing panggang itu. Waqal, dan beliau mengatakan, yakni Abu Hurairah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya. Rasulullah sallam meninggalkan dunia ini. Wa lam yashba min khubzi sya'ir. Sementara beliau tidak pernah kenyang dari roti gandum. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi alaihi wasallam dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tetap mengenang bagaimana kehidupan Nabi alaihi wasallam. Beliau selama hidupnya tidak pernah makan yang lezat seperti ini. Bahkan roti gandum pun tidak pernah kenyang dalam perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditegur atau dipersilahkan untuk makan, beliau mengingat masa yang lalu. Mengingat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian enggan untuk makan. Ya, enggan untuk makan. Walaupun sebetulnya seandainya Abu Hurairah makan pun tidak ada masalah, halal baginya. Ya, tapi demikianlah mereka mempunyai contoh teladan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama tentang ketika kita membuat makanan. Kita ingin mengundang orang untuk makan di makanan kita. Hendaknya dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh yang memakan makananmu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu menjadikan teman yang baik, teman yang dekat, kecuali seorang mukmin yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka pada dasarnya, ketika kita mengundang makan, yang makan di rumah kita, ketika kita membuat makanan, yang pertama dan utama, kita mengundang orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk makan dari makanan kita. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak dilarang makan dari makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang halal. Yang dilarang adalah sikap berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Jadi boleh seorang makan. Makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang sehat. Tidak dilarang oleh agama ini. Tapi semua pada batasnya. Jangan berlebihan. Ya. Jangan tabdzir. Ya, menghambur-hamburkan makanan itu. Kadang-kadang buat makanan lebih, tidak ada yang makan. Ini tabdzir namanya. Ya. Maka dari itu kita tidak dilarang oleh agama Allah makan dari yang halal, makan dari yang baik. Selama semua itu ada pada porsinya, pada batasannya, tidak berlebihan dan tidak tabdzir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam beriktida, dalam menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupannya. Contoh teladan dalam menahan diri dari mengikuti syahwat. Ya. Syahwat ini memanggil kepada sesuatu yang lezat-lezat. Tapi kita perlu memiliki pengendalian dalam diri kita. Kalaupun makan secukupnya. Jangan berlebihan. Kita melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika makanan ada depannya, depan matanya, tapi beliau kemudian menahan dirinya. Mengingat kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menolak untuk makan dari daging atau dari kambing tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang menolak undangan makan. Karena satu hal. Ya, jadi tidak mengapa. Karena pada dasarnya kalau kita diundang untuk makan dan makanan yang halal, makanan yang baik, tidak ada acara macam-macamnya dalam acara, dalam undangan tersebut, maka kita harus mendatanginya. Ya. Bahkan orang yang tidak mendatangi undangan itu dianggap sebagai telah berbuat satu maksiat. Namun apabila ada penghalang yang menghalangi seseorang, ada uzur yang menjadi alasan baginya untuk tidak menghadirinya, maka ini dibolehkan. Ya, menolak undangan tersebut karena suatu hal. Karena suatu hal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam yang digambarkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa beliau alaihissalatu wassalam selama hidupnya tidak pernah kenyang makan dari roti gandum, dari gandum yang halus. Alaihi salatu wassalam. Beliau mengejar ridho Allah. Dan beliau ada contoh teladan bagi umat ini. Ya. Maka marilah. Kita jadikan betul-betul beliau sebagai contoh. Teladan. Dalam semua aspek kehidupan ini. Akhlaknya. Akidahnya. Ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama persis dengan beliau, tak mungkin. Tapi beliau adalah contoh yang terbaik, ikutilah beliau. Kemudian hadis yang berikutnya, kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qal, لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dari Anas bin Malik, seorang pelayan Rasulullah SAW, beliau melayani Nabi alaihissalam ya selama kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik. Qala, kata beliau, lam ya'kul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan sebuah hidangan sampai beliau meninggal. Ya. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Dan beliau tidak pernah makan dari roti yang lembut, roti yang besar, tipis, lembut. Tidak pernah beliau makan dari roti itu. Sampai beliau meninggal. alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qattu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat syatan samitan, ya. Syatan samitan bi'ainihi qat. Tidak pernah melihat atau menemukan atau makan dari kambing yang samit dengan mata kepala beliau. Apa sih kambing samit? Syatan samitan. Yang perlu diketahui bahwa ketika seorang menyembelih kambing, ada yang dikuliti kambing itu, ya, dikupas, dikuliti, dilepas dari dagingnya. Itu pada umumnya demikian. Nah, ada cara yang lain, ini yang disebut dengan syat syamit, ya, dan ini tidak banyak orang melakukannya. Yaitu kambing itu tidak dikuliti. Tetapi bulu dari kambing itu dibersihkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyiram air panas. Air panas mendidih, ya, setelah kambing disembelih, kemudian disiram air panas mendidih pada kambing tersebut. Kemudian dilepas dengan alat entah pisau atau yang lainnya, ya, untuk mengeluarkan bulu kambing itu sehingga tinggal kulitnya. Dan kulitnya menjadi bersih. Ini yang disebut dengan oleh Anas bin Malik yaitu syatan syami, syatan samiton. Ya. Jadi kambing yang tidak dikuliti tapi hanya bulunya yang dikeluarkan. Kemudian dipotong-potong lalu dimasak dengan kulitnya yang sudah dibersihkan dari bulu-bulunya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menyaksikan atau melihat apalagi makan dari kambing yang demikian. Ya. Ini menunjukkan pula pola hidup sederhana yang dilakukan atau yang dijalani oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau berharap dari Allah azza wa jalla, ya, sehingga amal ibadah yang lebih utamakan urusan perut seperlunya, secukupnya, tidak berlebihan, tidak macam-macam. Ya. Apa yang dihidangkan beliau makan, ya, tidak mencela makanan, alaihi salatu wassalam. Hamba yang sangat bersyukur, paling bersyukur kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Dan beliau memberi contoh kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pola hidup zuhud yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijalani oleh beliau alaihi salatu wassalam, serta berpaling dari kelezatan-kelezatan kehidupan ini. Ya. Kelezatan kehidupan dunia ini. Dan selalu mengendalikan diri dari syahwat. Ya. Mengendalikan diri. Syahwat mencakupnya makanan, minuman, harta, dunia ini. Ini kaitan dengan syahwat. Beliau selalu berupaya mengendalikannya. Tapi hidup dengan seadanya. Tidak mengikuti pola hidup orang-orang bermewah-mewahan dalam kehidupan mereka. Yang cenderung menimbulkan kesombongan dalam diri. Meremehkan orang lain. Merasa diri paling hebat. Diri paling kaya. Ini pola hidup orang yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam kehidupannya. An-Nabi alaihissalam berlepas diri dari sifat tersebut. Beliau menjauhi perbuatan tersebut. Kembali kepada apa? Beliau mengetahui betul hakikat dari kehidupan di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata An-Nu'man, sungguh aku telah menyaksikan nabi kalian. Ini melihat dengan mata kepalaku. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnah. Beliau pernah tidak mendapatkan korma yang jelek pun untuk memenuhi perut beliau. Jangan dengan korma yang baik. Korma yang sederhana, ya, itu pun beliau tidak mendapatkannya. Pernah pada suatu saat aku saksikan dengan mata kepalaku, kata Nu'man bin Bashir. Juga hadis ini menggambarkan kepada kita kondisi zaman itu yang dihadapi oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan penuh kesabaran dan ketabahan. Ya. Karena beliau orang yang betul-betul menyadari tugas dan misi beliau membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Maka keadaan-keadaan yang sulit dan menyulitkan di saat itu tetap dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia yang lebih sabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian-ujian demikian besar yang Allah berikan kepada beliau. Allah timpakan kepada beliau. Tapi semua dihadapi dengan tegar. Semua dihadapi dengan iman kepada Allah. Semua beliau hadapi dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau adalah manusia termulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah dalam keadaan sulit, ditinggal mati oleh istrinya. Oleh istri yang tercinta, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ditinggal mati oleh pamannya yang juga ikut membela dakwah beliau. Meskipun pada akhirnya beliau tidak masuk Islam. Ditinggal mati, beliau sabar, beliau tabah. Beliau diusir dari negerinya. Negeri yang paling beliau cintai yaitu kota Mekah. Harus keluar dari Mekah. Menuju ke Madinah. Dalam peperangan-peperangan. Dalam dakwah. Beliau lempari batu. Diusir dari Taif. Dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semua beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Anak-anak beliau meninggal di zaman hidupnya, masa hidupnya. Kecuali Fatimah. Yang wafat sesudah beliau, sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan anak beliau meninggal sebelum beliau meninggal. Beliau hadapi dan penuh ketabahan. Penuh kesabaran. Alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada yang lebih baik menjadi contoh kita sebagai umat Islam. Umat Rasulullah SAW. Untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Dalam semua kehidupan atau aspek kehidupan kita ini. Ketabahan, kesabaran. Dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diceritakan oleh An-Uman bin Bashir radhiyallahu anhuma ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengejar dunia. Dan telah sering dijelaskan beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang kehidupan dunia ini. Dan seyogyanya setiap orang mukmin mengetahui hakikat dunia ini akan ditinggalkan. Semua akan dilepas. Harta, kedudukan, jabatan, wanita, istri dan yang lainnya yang kita cintai di dunia ini akan ditinggalkan. Ya. Maka jangan tergiur dengan dunia ini. Seorang harus tahu dirinya. Persiapkan kehidupannya untuk sesudah kematian. Ini yang terbaik. Ini manusia paling cerdas. Ya. Yaitu mempersiapkan kehidupannya untuk sesudah kematiannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya An Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hini ibta'athahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan roti yang putih yang terbuat dari gandum yang halus mulai atau semenjak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendapatkan roti yang halus sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sa'al bin Sa'ad, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil, apakah di zaman Rasulullah sallam dahulu ada ayaan yang untuk mengayah gandum ya, yang kasar dikeluarkan kemudian yang halus yang di, apa ada di zaman itu? Qal, kata Sa'al radhiyallahu an, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min hina ibta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala. Kata Sa'al, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayaan atau pengayah itu mulai beliau diutus oleh Allah taala sampai beliau meninggal, dipanggil oleh Allah taala, beliau tidak pernah melihat alat yang menghaluskan atau yang memisahkan antara yang kasar dan yang lembut, yang halus. Faqila lahu, kemudian ditanyakan pula kepada Sa'al, kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghaira mankhul, bagaimana dahulu kalian makan gandum yang tidak diayak, tidak dibersihkan, tidak dipisahkan yang antara halus dan yang kasar? Qal, kata beliau Sa'al radhiyallahu an, kunna natahanuhu fananfukhuhu, dahulu kami menumbuknya ya, menghancurkan dan ditumbuk ya, kemudian kami biarkan di angin ya, dilepas di angin yang halus terpisah dari yang kasar ya, fananfukhuhu, kemudian kami meniupnya, jadi yang kasar terpisah dari yang halus. Fayatiru matar, maka yang kasar terpisah dari yang halus. Wa ma baqiya tharainahu, dan apa yang tersisa itulah yang kami jadikan sebagai bahan untuk roti. Nah, ini juga atau hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan di zaman dahulu, bagaimana sulitnya kehidupan itu. Kalau zaman sekarang masya Allah segala macam ada ya, ya. Jadi semua jenis gandum, yang halus, yang cair, yang kasar, semua ada. Di zaman dahulu tidak. Manusia hidup dengan sesuai keadaan pada saat itu. Ya. Dan ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW dan kehidupan beliau. Dan beliau ada orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita keadaan dahulu, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, pola hidup mereka, makanan mereka ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita supaya meninggalkan pola hidup permewah-mewahan, pola hidup bergengsi, kalau makanan, pakaian, minuman ya, kalau makan makan yang mahal, pakaian yang mahal, subhanallah ya, seakan-akan dunia ini akan dibawa oleh seorang ketika mati, padahal semua akan ditinggalkan dia. Kita tidak dilarang untuk mensyukuri Allah, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah dan sebaik-baiknya, tapi kembali kepada pola hidup sederhana yang ini merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Karena memang pola hidup yang cenderung kepada permewah-mewahan, ya, ini akan melalaikan manusia. Sehingga hidupnya itu pikirannya, konsentrasinya hanya mencari barang-barang yang bagus. Sehingga kemudian bisa melupakan dia dari beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Maka hidup sederhana, makan sederhana, minum sederhana, ya, ini adalah merupakan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mencermati kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam untuk mereka ambil pelajaran darinya. Mengambil hikmah, menjadikan beliau contoh teladan. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang sesudah mereka, yaitu atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Itulah generasi yang terbaik dari generasi manusia. Tiga generasi pertama dari umat ini, mereka lah generasi yang terbaik. Oleh karena itu, apabila kita ingin juga menjadi atau mencontohi generasi yang terbaik, ya kita harus belajar, menuntut ilmu, mempelajari sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka, demikian pula tentu yang pertama, sirah Nabi SAW. Perjalanan beliau dan para sahabatnya. Ya. Karena mereka contoh teladan bagi kita. Maka seyogyanya ya kaum muslimin, apalagi di zaman yang penuh dan kemudahan, untuk kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Membaca yang bermanfaat, daripada membaca hoaks yang tidak ada gunanya, yang akan menimbulkan fitnah. Ya, lebih baik membaca yang bermanfaat bagi kita, yang bisa memberikan perubahan dalam diri kita. Ya. Seorang mengetahui ilmu itu bermanfaat baginya ketika ada perubahan dalam dirinya. Kalau tidak ada perubahan pada dirinya, bahkan na'udzubillah kadang-kadang lebih cenderung kepada yang buruk, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Ya. Ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang merubah pola hidup seseorang dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang salah kepada yang benar, dari keliru kepada yang tepat, itu namanya ilmu bermanfaat. Makanya kita ini di zaman yang sudah demikian mudahnya mendapatkan ilmu, jangan kita sia-siakan. Era taklid buta itu sudah harus kita tinggalkan. Dulu 40 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, kita masih enggak, iya baik, iya baik. Itu dulu. Zaman sekarang tidak. Kita harus mempunyai semangat. Pertama adalah untuk menyelamatkan diri kita sebelum yang lainnya. Ya. Kita mati tidak bareng. Ya. Tidak bareng dengan guru kita, dan kiai kita, dan ustadz kita. Masing-masing membawa amal perbuatannya. Maka dari itu harus kita renungkan. Ya. Agar kita merubah pola hidup kita. Dari dahulu dalam kejahilan kepada ilmu. Dahulu kita ikut-ikutan, sekarang tidak mau ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, kecuali yang benar. Kecuali yang baik. Ya. Kita harus mengatakan yang keliru itu keliru. Yang benar itu benar. Ya. Selama ada dalilnya. Selama ada landasannya. Dari Quran dan Sunnah. Meskipun itu semua dengan cara yang tentu dan cara yang baik. Ya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah, di satu sisi, ketika kita melihat zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, godaan, dan seterusnya, di sisi lain kita melihat dan sesuatu yang positif. Mudahnya ilmu, mudahnya untuk bertanya, mudahnya mendapatkan ilmu, dan seterusnya. Nah, ini mari kita manfaatkan. Dan sebaik-baiknya. Maka saya katakan kembali, sekali lagi. Era taklid buta tinggalkan. Sudah berlalu. Sekarang zamannya kita berilmu. Membaca, bertanya, membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Meningkatkan diri kita, kualitas diri kita. Kemudian merubah atau mengadakan perubahan dalam diri kita. Ya. Dalam keluarga kita. Ini saatnya. Ya. Maka dari itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merubah seseorang. Semua itu tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kita selalu minta pada Allah. Kita beribadah pada Allah dan minta pertolongan pada Allah. Ini adalah dua kebutuhan kita yang paling pokok selama hidup kita di dunia ini. Makanya kita diperintahkan membacanya, mengucapkannya setiap hari dalam 17 rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Ini kebutuhan pokok lebih dari makan dan minum yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dia memerlukan ibadah pada Allah Azza wa Jalla lebih dari makan dan minumnya. Tentu ibadah yang benar. Bukan ibadah yang dibuat-buat. Bukan ibadah yang direkayasa. Karena ibadah itu ada dasarnya. Ada contohnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Ya. Kemudian kedua minta pertolongan Allah. Karena kita hidup dirongrong oleh hawa nafsu kita dari dalam diri kita. Dan kita dirongrong oleh syaitan dari luar. Untuk menyesatkan kita. Untuk memalingkan kita dari kebenaran kepada kebatilan. Dari tauhid kepada syirik dan seterusnya. Maka sudah seyogyanya seorang hamba betul-betul melaksanakan dua hal ini tadi. Ibadah dan selalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu sampai mati. Ya, sampai putus nyawa kita, dicabut oleh malakul maut, selesai masa untuk ibadah. Ya. Tapi selama kita masih hidup, kita diperintahkan dan kita membutuhkan ibadah itu. Ya. Dan membutuhkan pertolongan. Minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Pertolongan supaya hati kita ini tetap ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena agama Allah dirongrong. Ya. Oleh syayatin al-ins wal-jin. Ya. Tapi tidak mungkin mereka mengalahkan. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan agama Allah. Karena agama Allah, Allah yang membelanya. Allah yang menjaganya. Allah yang memeliharanya. Ya. Dan yang akan sia-sia mereka. Yang berupaya merongrong agama Allah. Dengan pemikiran mereka. Dengan hawa nafsu mereka. Ini yang akan terkena dampaknya mereka sendiri. Allah tetap dengan agamanya. Allah membela agamanya. Ya. Maka jadilah kita penolong-penolong agama Allah. Jangan menjadi penolong agama syaitan. Ya. Nabi Isa AS. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada al-hawariyin, sahabat-sahabat dekatnya. Man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolong aku dalam membela agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka orang-orang hawariyun, sahabat-sahabat dekat dari Nabi Isa AS mengatakan, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menolong agama Allah. Ya. Nahnu ansarullah. Demikian pula seyogyanya seorang muslim, dia ucapkan dari lisannya. Bertekad dengan hatinya bahwa dia sebagai penolong agama Allah Ta'ala. Minimal melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apalagi menyebarkan ilmu, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, di tengah-tengah dan arus syirik dan seterusnya. Maka orang-orang yang membuka jalan tauhid, membuka jalan bagi sunnah Nabi Sallam, itulah yang mendapatkan kemenangan cepat atau lambat di dunia dan di akhirat dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi dan kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat difahami dan tentunya bermanfaat untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya di sesi kedua ini, sesi tanya jawab, dapat melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Berikut satu pertanyaan dari pesan singkat untuk mengawali sesi tanya jawab pagi hari ini. Iya, Ustadz, apakah jika kita menabung uang untuk keperluan mendadak misalnya, agar jangan sampai berhutang nanti sama orang, apakah itu berlebihan dalam harta Ustadz? Barakallahu fikum atas jawabannya, pertanyaan dari seorang hamba Allah di Aceh. Naam. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jika seorang menabung uang untuk suatu saat, mungkin dia berhutang, dia yang membayar hutang atau kebutuhan, ini suatu yang tidak dilarang dalam agama. Ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW menjelaskan, seandainya aku memiliki emas sebanyak gunung Uhud ini, aku akan sedekahkan semuanya. Kecuali sedikit yang aku simpan, ya, untuk hutang. Nah ini...